Bagaimana hukum orang yang memakan makanan maulid sebelum dibawa dan dirayakan di masjid? Jadi di dalam makanan dari acara-acara yang menyelisih syariat, itu ada dua fatwa difatwakan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan tidak boleh dimakan. Sebab makanan yang diletakkan tidak di atas hal yang disyariatkan, itu tidak boleh untuk dimakan. Iya. Yang kedua, ada yang mengatakan tidak ada masalah dimakan kalau dia bukan sembelihan. Kalau bukan sembelihan. Adapun kalau sembelihan, harus dipastikan bahwa ketika disembelih, dia menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.